Yuk. Ya, thank you. Terima kasih ya. Air yang terus dan terus diberiin oleh DJ Production dan Anjaya Production. Terima kasih ya. Yang nantinya apapun semarak yang betul-betul kita rasakan, mudah-mudahan kesetiaan yang betul-betul masih Anda beriin untuk kita. Rekan-rekanku dari Sagita yang di kesempatan sore hari ini tentunya bisa Anda nikmati dengan nuansa lagu-lagu yang penuh collaboration, yang bisa dan bisa Anda nikmati bersama sesuai dengan suatu karakteristik yang kita miliki. Tentunya nuansa persembahan lagu-lagu yang penuh kreasi ya. Kita bersama dengan suatu wujud tujuan yang terbaik, yang terus dan terus dengan suatu prinsip yang luar biasa. Sagita untuk Dayupak Seragen Jawa Tengah Indonesia, untuk mas bro semuanya, untuk Sagita Mania Indonesia, ada Eni Sagita. Aku Thank you.